يا أهل السنة عليكم بالتأصيل في طلب العلم ينفع الله بكم وتنفعون الناس. يا أهل السنة يا أهل السنة سيبقي كم نصيحة إيكو التأصيل دلم طلب العلم. تأصيل ما سنيا منبرتكن منقوتكن بسار كمو دلم علمو سيادنقر فائدة ينطال بسار داري ساتو أوران داري هيئة كبار العلماء ديا من طلاب الشيخ مباز رحمه الله تعالى ينبسار ديا جكب علماء كيتا أستاذ صديا علماء كيتا ديا بلاجران بوكان بوكو بانيا ديا بلاجران بوكو وقتو ديا بلاجر بوكو سيديكيت سهجا ديا جكب ديا حفظا بلوغ المرام عمدة الأحكام السفارينية الآج الرومية بكيان كتشيل كتاب التوحيد الأصول الثلاثة ديا جاكب ديا بلاجران بكو ما شميتو يان سيكيت سهجا بكان بانيا تبي ديا بلاجر قوات دينغان دسار يان قوات لباستو ديا إنغد بكو إني سامباي منينغال بكو إني دلم أبا أدا دسار كابان كاما ديا مو إنغد ديا إنغد. Lepas tu dia belajaran tambahan untuk dasar dia. Dia jangan buku yang dia hafalan bukan banyak, yang dasar dia bukan banyak, tapi apa kuat dan dia faham dalam hadis fiqhul hadis dia jangan umdul ahkam bulughul maram dalam aqidah al-lamiyah wa safariniyah wal aqidah al-wasithiyah Syekh Islam Taimiyah dalam an-nahw al-ajr rumiyah wa alfiyah mbalik kalau dia tinggi sikit macam itu dalam usul dalam sikit saja tapi kuat dan fahaman kuat. Lepas tu dia mulai belajaran apa-apa yang belajaran tambahan ke dasar dia menjadi apa? A'imma, menjadi imam. Faham tak ya kawan? Ini ilmu taksir, ini fa'il dari dia, dari syekh dia. Saya tak mahu ingat nama dia dan sama syekh dia, tapi dari ulama, hayat kibar ulama. Dan saya ingat faedah dari orang yang belajar dalam masjid Syekh Sa'di. Antum tahu Syekh Muhammad Aman Al-Jami? Antum ingat nama dia, Muhammad Aman. Muhammad Aman Al-Jami ini alim yang pertama dia belajar sama dia Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di rahimahullah. Dia baru keluar dari Afrika, dari Ethiopia, pindah ke Biladul Hijaz, masuk ke tempat Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Sebab dia dengar ada alim sini yang mengajar. Dia masuk masjid Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di untuk belajar. Dia cakap Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di rahimahullah ta'ala istimewa sebab dia paling kuat dan keras sama murid dia dalam dasar, dalam ta'asil. Dia juga wajib untuk setiap talib ilmu hafadan satu atau dua buku dari dasar dalam setiap ilmu dan fahaman bagus-bagus. Lepas tu pergi dan mulai apa? Belajaran ilmu. Ini sebab ilmu Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala ilmu yang apa? Yang istimewa. Sebab ada apa? Ta'asih. Syekh Abdul Nu'thimin jawab sama. Syekh Abdul Rahman Bassam jaga bersama. Muhammad Aman Jami jaga bersama. Semua orang yang belajar sama Syekh Sa'di jaga bersama. Syekh Sa'di paling istimewa. Sebab dia apa? Paling kuat dalam ta'asihin. Subhanallah. Saya dengar banyak. Subhanallah. Ini sebab Syekh Rahman Sa'di rahmatullah ta'ala istimewa. Satu kali saya cari buku-buku dalam buku-buku Syekh Sa'di. Saya jumpa satu buku yang paling kecil. Adab Talibul Ilm. Sedikit. Empat muka sahaja. Empat muka. Satu, dua, tiga, empat muka. Dua lembar. Adab untuk belajaran ilmu. Dari buku Syekh Sa'di. Subhanallah, saya baca. Baris yang pertama. Adab talibul ilm. Hafadhan dalam setiap apa? Topik satu matan untuk disar, untuk ta'asil. Kapan-kapan anda kembali untuk matan ini yang usul. Fahafadhan dan fahaman bagus-bagus ini menjadi dasar untuk kamu kalau anda mau mulai belajar ilmu. Lepas tu anda belajar tambahan. Dia jaga tulis juga. Maksudnya dia perintah, dia praktik dan dia manibar dan dia tulis macam itu. Subhanallah. Faedah yang besar. Kalau antum mau tengok, kembali ke buku ini. Ada talib ilmu Syekh Sa'di. Paling sikit. Faham tak? Alaikum bertaksil ya akhwan, taksil. Taksil talib ilmu. Kadang-kadang anta lupa. Kalau anta lupa, kembali ke asal. Asal ini, kembali ke dia. Ah, macam itu. Tadkur. Faham tak? Faham. Ihfadu ya akhwan. Ihfad fa kullu hafadhin imamu. هكذا قال الرحبي رحمه الله تعالى هكذا هنا وقال الشاطبي رحمه الله تعالى فزاحم بالذكاء لتفضلا زاحم بالذكاء لتفضلا فهمت وقال ابن بشير رحمه الله تعالى قال ماذا إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع كلا أنت بكن حافظ بكن واعي Anta tulis untuk apa? Tak ada manfaat tulis sampai kapan? Tak ada apa? Faida. Fajam'uka lil kutubi la yanfa'u. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala madza? Ilmi ma'i haitsu ma yammamtu yatba'uni. Sadri wi'a'un lahu la jawfa sunduqi. In kuntu fil baiti kana al-'ilmu fihi ma'i. Aw kuntu fis suqi kana al-'ilmu fi fis suqi. Hakadha am la? هكذا أم لا يا أخوان ويقول ابن حزم رحمه الله تعالى إن تحرق القرطاس لا تحرق الذي في جوفه القرطاس بل هو في صدري إلى آخر الأبيات رحمه الله تعالى هكذا داب العلماء وأهل العلم الذين نفع الله بهم الأمة ورين الله منفع أمة سما ديا جلان ديا سيريوس Dan dia tahu belajaran ilmu macam mana. Tahap per tahap, sedikit per sedikit, besar per besar. Jelas tak jelas? Nanti mau ilmu, ini jalan apa? Ilmu. Faham tak? Barakallahu fikum.